hidupan di dunia tak semuanya indah. Terkadang tak mengerti semua yang terjadi di dibiarkan yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus, jawabanku. Pernah dibiarkan yang percaya.